Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, mendekatkan semua. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari hukum keluarga yang ada di kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini pertemuan yang terakhir tentang pembahasan talak di kitab Manhajus Salikin. Pembahasan selanjutnya disampaikan di matan Manhajus Salikin wa fi hadis Ibnu Abbasin, dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radallahu anhuma marfu'an, sabda Nabi. Nabi bersabda, innallaha wada'a an ummati, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari umatku dosa al-khata'a, untuk perbuatan yang salah tidak sengaja, penisyana dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan hal-hal yang dilakukan di bawah pemaksaan. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diatkan oleh Ibnu Majah. Ya, maka poin ini membahas tentang talakul mukhti'i, ucapan talak yang diucapkan oleh orang yang tidak sengaja mengucapkan kata-kata talak, keceplosan, keselio lidah yang keluar, ucapan talak. Ya, maka jika seorang itu ingin menyebutkan sesuatu, lantas keceplosan, sehingga terucaplah ucapan talak sama sekali tanpa ada kesengajaan. Fala yaqa'u talaquhu, talaknya tidak jatuh. Kaman arada ayakula, semacam kalau dalam bahasa Arab ada seorang suami ingin mengatakan, istriku adalah seorang mahasiswi, zaujati talibatun, namun kepleset, lidahnya kesleo, sehingga tidak mengucapkan talibatun, malah zaujati talikotun. Maka ini ucapan talaknya kesleo, kepleset, keceplosan. Maka fala yaqa'u 'alaiha talaqu, maka tidak terjadi talak. Karena memang tidak ada niat melafalkan lafaz talak. Nah, ini dasarnya adalah hadis yang dibawakan oleh penulis Manhajus Salikin di matan Manhajus Salikin, yaitu innallaha wada'a an ummatil khata'a wa nisyana wa mastukrihu 'alaihi. Ditambah dalil-dalil yang bersifat umum yang menunjukkan tidak ada hukuman dikarenakan perbuatan yang dilakukan karena ketidaksengajaan. Ya, maka boleh jadi ada pertanyaan, lantas apa beda orang yang mengucapkan talak tidak sengaja sama orang yang menjatuhkan talak dalam kondisi guyon? Nah, tentu beda. Ini. Kalau orang itu guyon, apakah dia punya kesengajaan mengucapkan kata-kata talak? Iya, dia sengaja. Cuma dia tidak menginginkan maknanya. Ya, maka kalau orang itu guyon, menginginkan lafalnya, sengaja melafalkan, maka dia menginginkan melafalkan, namun dia tidak menginginkan makna yang ada di balik kata tersebut. Jadi mengucapkan talaknya sengaja, cuma dia tidak menginginkan makna yang terkandung dalam kata-kata talak itu kalau guyon. Ya, menjadikan talak sebagai guyonan. Gimana hukumnya? Kemarin telah kita bahas talaknya sah. Lain halnya dengan orang yang kesleo, orang yang keceplosan. Ya, mau ngomong talibah kok jadi talikah. Nah, itu lidahnya yang kesleo, maka sama sekali dia tidak ingin mengucapkan kata-kata talak atau yang semakna dengan itu. Maka orang yang tidak, maka orang yang tidak sengaja tidak meniatkan untuk, tidak bersengaja mengucapkan kata-kata ta'ala dan tidak pula menginginkan makna dari kata-kata ta'ala. Maka dia adalah orang yang keceplosan, orang yang tidak sengaja dimaafkan. Sedangkan orang yang sengaja mengucapkan lafaz kata-kata ta'ala namun dia tidak menginginkan maknanya, ini orang yang menjadikan ta'ala sebagai guyonan, dan talaknya sah dan jatuh. Dan orang yang bersengaja untuk melafalkan kata-kata talak dan memang meniatkan makna di balik kata-kata talak, inilah orang yang serius menjatuhkan talak, talaknya sah. Nah, kemudian, maka dalam hal ini ada 4 rincian. Ya, berkenaan dengan dampak hukum karena melafalkan satu kalimat. Nah, ada 4 rincian. Yang pertama adalah seorang itu meniatkan bersengaja untuk mengucapkan satu kalimat, namun dia sengaja mengucapkan satu kalimat dan satu kata, namun dia tidak menginginkan maknanya. Maka dalam kondisi ini sah apa yang jadi dampak dan makna dari kata-kata yang dia ucapkan. Semacam talak dan akad nikah orang yang guyon dan main-main. Kemudian yang kedua, tidak meniatkan mengucapkan kata-kata tertentu, tidak pula menginginkan maknanya. Maka tidak ada dampak hukumnya karena statusnya mukhti, orang yang tidak sengaja. Statusnya adalah orang yang keceplosan, orang yang keselio lidah. Kemudian ada yang ketiga, sengaja melafalkannya. Dia punya niatan untuk melafalkannya namun tidak dia lafalkan. Atau dia menginginkan maknanya namun enggak ngomong. Dia menginginkan maknanya namun dia tidak mengucapkannya. Maka ini namanya orang batin. Orang yang namanya lintasan pikiran. Jadi lintasan pikirannya, aku ceraikan istriku. Istriku kuceraikan. Namun enggak ngomong. Maka ini kata batin dimaafkan. Baik itu yang terlintas dalam pikiran itu talak, nikah, jual beli, ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, orang itu meniatkan untuk berkata-kata, mengucapkan satu kalimat tertentu, dan makna dibalik kata-kata tersebut. Inilah orang yang serius, maka hukum atau dampak makna dari kata-kata tersebut, itu berdampak hukumnya. Dan ini adalah mencakup semua perkataan mukallaf baik dalam di berbagai macam akad. Nah, kemudian sebelum kita keterangan tambahan, ada 2 keterangan tambahan yang ingin kami sampaikan seputar talak. Kalau kita mengacu pada kemarin telah kita bahas bahasanya, ketika istri itu statusnya masa iddah, talaknya talak raja'i, maka dia statusnya seperti istri dan berlaku padanya semua ketentuan seorang istri. Jika kemudian dikumpuli, maka ada rincian. Jika dikumpuli itu dengan niat rujuk, maka dia jadi rujuk menurut pendapat yang paling kuat. Dan jika tidak ada niat rujuk, maka kumpul tersebut tidak berdampak rujuk. Nah, gimana kalau dikumpuli di masa iddah, talak raja'i, dan tidak ada maksud untuk rujuk dengan hubungan tersebut. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qudamah rahimallahu taala di Al-Mughni, beliau katakan, jika seorang suami menyetubuhi istrinya yang statusnya ditalak dengan talak rajai, maka kami katakan, jika terjadi hubungan biologis dengan wanita yang talak dengan talak rajai, dan kita katakan semata-mata hubungan biologis tidak menyebabkan terjadinya rujuk, maka menjadi kewajiban wanita ini untuk memulai hitungan iddah karena persetubuhan. Dan termasuk di dalamnya iddah talak yang masih tersisa, karena keduanya adalah dua iddah dari satu laki-laki yang sama, sehingga bisa menyatu. Ya, maka dan karena ini masih talaknya talak rajai, maka si suami ini masih bisa merujuk perempuan tersebut selama masa iddah karena talak belum habis. Karena itu adalah iddah, masa iddah karena talak. Namun jika masa iddah karena talak itu sudah habis dan masih tersisa masa iddah karena hubungan biologis, maka di masa iddah karena hubungan biologis ini si suami tidak boleh merujuknya. Ini, tidak boleh merujuknya karena masa iddah talak sudah habis. Jadi kalau mengacu pada madhab Hambali yang menyampaikan bahasanya ketika masa iddah talak rajai istri itu masih istri, bisa dikumpuli, dan semata-mata kumpul itu belum tentu terjadi rujuk, karena rujuk adalah dikumpuli plus niat untuk rujuk. Maka gimana kalau dikumpuli tanpa niat rujuk? Maka di sini akan terjadi dua masa iddah. Nanti ada namanya iddah, masa iddah talak dan masa iddah karena hubungan biologis. Sama-sama tiga kali haid. Jadi misalnya ini sudah ditalak dengan talak rajai, talak yang pertama, berjalan satu bulan. Setelah genap satu bulan terjadi hubungan biologis. Di bulan kedua terjadi hubungan biologis. Maka di sini ada timbul dua masa iddah. Iddah talak dan iddah wata'. Ada iddatul talak dan ada iddatul wata'i. Iddah talak dan iddah karena hubungan biologis. Iddah talaknya ya berarti masih ada dua bulan. Bulan kedua dan bulan ketiga. Sedangkan iddah wata'nya, masa iddah karena hubungan biologis, ya, masih tiga bulan ke depan. Ini, maka masa iddah talak itu masih dua bulan. Di dua bulan ke depan ini, si laki-laki boleh dan bisa merujuk istrinya. Nah, nanti jika sudah, jika masa iddah talak itu sudah habis, maka masa iddah karena hubungan biologis itu masih sisa satu bulan. Ini, masih masa iddah hubungan biologis masih sisa satu bulan. Karena tadi hubungan biologis terjadi di akhir bulan pertama, di awal bulan kedua. Sehingga nanti setelah masa hubungan biologi, setelah masa iddah talak itu selesai, masih ada satu bulan masa iddah hubungan biologis. Nah, ketika masa iddah talak itu sudah habis, maka lelaki ini tidak bisa lagi merujuk istrinya. Namun si istri ini belum bisa nikah lagi dengan orang yang lain. Karena dia masih terikat dengan masa iddah, hubungan biologis dengan mantan suaminya. Ya, nunggu satu bulan lagi supaya bisa dipastikan, oh rahimnya itu kosong, tidak terjadi kehamilan karena kumpul yang kemarin. Nah, setelah masa iddah talak berakhir, kemudian masa iddah hubungan biologis berakhir, nah barulah wanita ini betul-betul merdeka, dia bisa menerima lamaran lelaki yang lain, dan bisa kemudian segera menikah. Itu catatan tambahan yang, keterangan tambahan yang pertama. Kemudian keterangan tambahan yang kedua, apa sih beda, apa perbedaan antara khulu dengan talak? Antara khulu dengan talak. Maka di sini disampaikan ada 10 perbedaan. Yang pertama, kalau khulu, itu bubarnya rumah tangga berasal dari inisiatif dan keinginan pihak perempuan. Sedangkan talak, ya, bubarnya rumah tangga dari pihak laki-laki. Kemudian kalau khulu itu harus ada harta, ada ya, kompensasi harta. Ada harta yang diberikan kepada pihak suami sebagai pembayaran supaya dia menjatuhkan talak. Supaya penjatuhan talak dari suami itu namanya khulu. Maka ada pembayaran untuk pihak suami yang boleh jadi diberikan oleh perempuan atau oleh pihak ketiga. Sedangkan talak, maka tidak ada kompensasi finansial yang didapatkan oleh pihak laki-laki. Kemudian yang ketiga, setelah selesai khulu, tidak ada rujuk. Di masa tunggu, itu tidak ada rujuk. Kalau khulu, kalau talak, di masa tunggu, kalau itu talak yang pertama atau talak yang kedua, masih bisa dirujuk. Dan rujuk itu sah, meskipun perempuannya tidak mau dirujuk. Kemudian, menurut pendapat yang paling kuat dalam khulu, itu tidak ada masa iddah. Cuma memastikan rahim itu kosong dengan satu kali haid. Ya, demikian pendapat yang dirojikan oleh, dipilih oleh banyak ulama, di antaranya Ibnul Qayyim. Sedangkan kalau talak, itu ada masa iddahnya, tiga kali haid, kurang lebih tiga bulan. Kemudian yang kelima, kalau khulu itu boleh terjadi ketika haid dan ketika suci yang sudah pernah dikumpuli. Namun kalau talak tidak boleh. Ya, haram hukumnya dilakukan saat istri haid atau dalam keadaan suci dan pernah dikumpuli. Kemudian di masa tunggu setelah khulu, ya, maka tidak ada kewajiban menafkahi. Suami tidak punya kewajiban, mantan suami tidak punya kewajiban menafkahi. Ya, sedangkan kalau untuk talak di masa iddah, ya, suami masih memiliki kewajiban untuk menafkahi, ya, dan memberikan tempat tinggal. Ya, manakala talaknya adalah talak rajai, talak yang pertama atau talak yang kedua. Kemudian yang ketujuh, yang namanya khulu, khulu itu disebut dengan bainunah sughra. Bainunah kecil itu maknanya tidak bisa rujuk. Bisanya nanti setelah masa tunggunya berakhir, dilamar lagi kemudian akad nikah baru. Gak bisa dirujuk, bisanya akad nikah baru. Nah ini namanya bainunah kecil. Sedangkan talak, kalau sudah sampai talak yang ketiga, maka terjadi bainunah besar. Ya, kalau talaknya talak rojai, talak satu dan talak kedua, terjadi bainunah kecil, manakala sampai masa iddah berakhir, ya, si perempuan ini tidak dirujuk oleh suaminya. Allah, ya. Kemudian perbedaan yang kedelapan, Dalam khulu, jika kompensasi itu berasal dari pihak perempuan, bukan dari pihak yang ketiga, maka khulu itu disyaratkan kerelaan si perempuan untuk melakukan khulu, dan dia tahu kalau dia melakukan khulu. Kalau untuk menjatuhkan talak, talak itu jatuh dan sah tanpa disyaratkan istri ridho ataupun tahu. Tidak disyaratkan ridhonya istri, tidak disyaratkan taunya istri. Maka talak itu sah terjadi meskipun suami itu mentalaknya di kantor tempat dia kerja. Ngomongnya sama teman samping mejanya. Tanpa ngomong ke istrinya. Itu talak sah. Tidak harus di depan istri. Istri tidak harus tahu. Tapi kalau khulu ya karena ada pembayaran dari pihak perempuan, ya istri tahu. Ya, setelah kemudian yang kesembilan, setelah terjadi khulu, maka seandainya salah satu dari dua orang ini meninggal dunia, tidak bisa mendapatkan warisan. Khulu telah sah terjadi, sehari dua hari setelah itu, pihak laki-laki yang meninggal. Perempuannya tidak dapat warisan. Atau sebaliknya. Lain hanya kalau dalam talak masa idah masih dan itu talaknya talak roja'i, suaminya meninggal di masa idah tersebut, istri dapat warisan. Nah, istri yang ditalak dengan talak roja'i dapat warisan. Kemudian yang ke-10, kalau setelah khulu itu terjadi, maka perempuan itu langsung sah jadi orang lain. Ini bahasa Arabnya ajnabiyah. Udah langsung begitu ketok palu khulu, sah khulu, maka sudah jadi statusnya sudah langsung mantan istri. Namun kalau talak, di masa idah itu masih istri. Dia di masa idah, jika talaknya talak roja'i, itu masih istri sampai masa idah berakhir. Kalau masa idah sudah berakhir, baru resmi jadi orang lain dan dapat label mantan istri dan mantan suami. Itu 10 perbedaan antara khulu dan talak. Demikian materi pengantar kita kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim, dimanapun Sobat Muslim berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak materi pengantar yang dibawakan oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munanda rahimahullahu ta'ala pada pembahasan beliau pada kesempatan malam hari ini, di pembahasan terakhir dari pembahasan seputar talak. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, di mana Wira akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang datangnya dari Sobat Muslim semua. Dan kembali Wira ingatkan bagi Sobat Muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, teman-teman semua dapat mengirimkan pertanyaan di SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan masuk ke sesi yang kedua. Wira akan membacakan pertanyaan yang telah masuk ke reaksi Radio Muslim Yogyakarta. Baik, kita akan mulai Ustadz pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz. Saya seorang suami, saya ingin bertanya apakah boleh mengizinkan istri bekerja di luar rumah, seperti misalnya menjadi guru SD, dan bagaimana menasihati yang baik apabila istri ingin menjadi PNS, namun suami kurang berkenan. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pekerjaan sebagai PNS, Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya. Ketika istri ingin melakukan beraktivitas di luar rumah, semisal jadi guru SD, maka jika SD-nya adalah SD Islam atau kemudian guru TK, dan di SD Islam tersebut terpisah antara mengajar anak laki-laki dengan anak perempuan, dan itu keinginan kuatnya, ya, maka ya, nanti kalau bahkan kalau tidak diizinkan nanti ngambek, dan suasana rumah tangga jadi ini, maka silahkan kalau mau diizinkan. Ini silakan jika mau diizinkan. Karena istri-istri kita punya problem apa, atau banyak istri punya problem enggak betah di rumah. Pengen punya kegiatan. Ya, sumpek kalau di rumah terus. Ya, sumpek kalau kemudian urusan cuma dengan anak-anak, kemudian ribut, jengkel. Ya, maka asalkan kemudian pekerjaannya pekerjaan yang aman. Ya, pekerjaannya pekerjaan yang aman, maka ya, silakan jika suami mau mengizinkannya. Kemudian sekalian dirembuk, sekalian dibicarakan tentang tentang gajinya. Karena ketika diizinkan bekerja, ya, maka waktu yang harusnya untuk ngurusi rumah itu berkurang. Dan suami dituntut untuk banyak bantu urusan rumah, lebih banyak bantu urusan rumah ketika istri kerja. Sehingga bisa disepakati, dibuat perjanjian, bahasanya diizinkan untuk kerja dengan perjanjian. Ye, suami meminta setengah gajinya, misalnya, ye, setengah gajinya dipakai untuk keperluan rumah tangga. Ya, sehingga yang masuk ke kantong istri cuma setengahnya. Ya, setengahnya untuk ini, atau bahkan setengahnya atau lebih dari itu dipakai untuk pembantu misalnya. Karena perlu menghadirkan pembantu untuk beres-beres rumah. Kemudian yang kedua tentang masalah PNS, kerja sebagai PNS. Pada dasarnya ini hukum globalnya. Tidak mengapa jika pekerjaannya adalah pekerjaan yang halal dan tidak bermasalah. Namun jika kemudian pekerjaannya, ya kalau pekerjaannya pekerjaan yang kita nilai haram, ya, karena ngurusi hal-hal yang haram, ya, maka tentu tidak boleh karena pekerjaannya pekerjaan yang haram. Kalau pekerjaannya pekerjaan yang halal, ya, ya, dan ini kasusnya adalah ya, kasus sebelum terjadi. Ya, maka kalau sebelum terjadi dan masih bisa dinego, diobrolkan, dikomunikasikan, ya, dirayu dan sebagainya. Kalau saya saran pribadi saya, kalau lingkungan pergaulannya tidak baik. Ya, menurut tinjauan syariat karena campur baur atau peluang campur baurnya lebih besar, ya, maka saya sarankan kepada suami untuk ya, mendialogkan hal tersebut dengan istri supaya diurungkan niat tersebut. Ya. Meskipun ya, kita tidak tutup mata bahasanya di banyak lini kehidupan itu kita tidak lepas dari kondisi ini, namun ya, ketika bisa dikurangi, diminimalisir, kenapa tidak? Apalagi dia dia ini bekerja bukan sebuah keharusan, lain hanya kalau laki-laki ya, dituntut oleh satu keharusan untuk menafkahi, untuk bekerja, dan pilihan yang ada adalah pekerjaan yang mengharuskan untuk interaksi dengan banyak lawan jenis di pasar dan yang lainnya. Maka kewajiban dia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin menghindari kerja karena ada tuntutan menafkahi. Ya, maka menghindari kerja tidak mungkin dilakukan. Lain halnya kalau kalau kondisinya adalah kondisi istri yang dia tidak dituntut oleh syariat untuk menafkahi rumah tangga. Dan bisa dan keadaannya keadaan dan ini keadaan sebelum terjadi, maka saya sarankan untuk dikomunikasikan lebih lanjut, kemudian dicari titik temu yang nyaman di antara kedua belah pihak. Nah, baik, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya istri menolak berhubungan intim dengan suami karena sedang tidur dan suami membangunkan, namun istri masih sangat mengantuk? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, maka ada saran, ada sisi saran, ada masalah hukum dan ada masalah saran. Kalau dari sisi hukum, ya, maka ngantuk di sini, ketika ngantuk itu masih bisa dilawan, ngantuk itu kemudian meskipun ngantuk, maka kewajiban istri adalah tidak menolak. Karena dalam hubungan permintaan suami melakukan hubungan biologis, istri tidak dituntut harus menikmati. Ya, dengan dia tidak menolak, suami yang sedang sedang tinggi hasratnya ini bisa tersalurkan hasratnya. Dan suami dan si istri telah menunaikan kewajiban. Meskipun dia dalam kondisi ngantuk dan dia melayani suaminya sambil merem, bahkan sambil tidur sekalipun, itu bisa dilakukan. Dengan catatan dia tidak menolak. Ini dari sisi hukum dan dari sisi istri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan fisiologi istri, fisiologi seorang perempuan yang memungkinkan baginya untuk melayani kebutuhan biologis suaminya meskipun dia sambil dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Atau bahkan sambil keadaan merem, bahkan dalam keadaan tidur sekalipun. Itu satu hikmah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dan keajaiban penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi suami, ya, dari sisi suami, ya, jika ketika ya, maka nanti perlu dilihat hasratnya sangat tinggi ataukah tidak. Kalau hasratnya itu masih bisa dikendalikan, maka bangunkan dan dia ingin istrinya juga menikmati, bukan hanya sekedar tidak menolak, ya, namun juga dia ingin istrinya menikmati hubungan tersebut, maka bangunkan baik-baik. Bangunkan baik-baik, diusap-usap dulu, kemudian bangun, dijak ngobrol atau dibikinkan teh hangat dan sebagainya. Kemudian dia melek, ya, karena dibikinkan minuman hangat dan sebagainya. Setelah itu, baru kemudian diajak. Dan jika kemudian karena kasihan bangunkan istri yang dia boleh jadi capek karena seharian beraktivitas di rumah, maka jika tidak kondisinya tidak terlalu mendesak, maka mungkin bisa ditunda nanti pagi. Nah, itu saran yang bisa kami sampaikan kepada pihak suami, memperhatikan yang intinya adalah memperhatikan kondisi dorongan tersebut, apakah sangat tinggi ataukah kemudian sedang ataukah kemudian masih bisa dikendalikan. Ya, maka kalau kemudian sangat tinggi kemudian memanfaatkan ketentuan hukum dalam hal ini, ya, silahkan. Jika kondisinya sangat tinggi, kalau kemudian sedang, maka tadi saya sarankan untuk bangunkan baik-baik, ya, bikinkan teh hangat dan yang lainnya yang bisa kemudian membuat istri melek, kemudian ajak ngobrol dulu. Nah, sambil kemudian minum minuman hangat. Nah, atau kemudian kondisi yang ketiga, karena kasihan dia capek dengan aktivitasnya, maka kalau bisa ditunda, maka disarankan untuk ditunda. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Ustaz, saya sedang ta'aruf dengan seorang wanita. Dan ta'aruf kami ini terkendala jarak karena masa pandemi. dan berencana akan nazar via video conference. Apakah hal ini diperbolehkan Ustadz, nazar via video conference? Mohon penjelasannya. Ya, jika memang kondisi tidak memungkinkan karena pandemi, ya maka tidak mengapa, asal si insya Allah tidak mengapa, dengan syarat si laki-laki sendiri, kemudian si perempuan di video call tersebut atau di Zoom itu dibersamai walinya. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Ustaz, afwan izin bertanya tentang ijab kabul. Saya pernah mendengar bahwa ijab kabul itu harus bisa diucapkan satu kali. Dan nanti kalau pengucapannya tiga kali tidak bisa, setelah tiga kali pengucapan tidak bisa, maka pernikahannya batal atau ditunda besok. Apakah hal ini benar, Ustaz? Dan apakah benar ijab kabul itu harus selalu tarikan nafas? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kalau kemudian anggapan harus lancar, kalau tiga kali nanti ditunda sampai besok, itu tidak benar. Dan tidak harus besok, kan tidak harus besok, nanti bisa siang, bisa ini pagi, masih siang, bisa sore, ya, bisa malam. Kemudian yang kedua, harus sekali nafas. Ini satu hal yang juga tidak benar. Ya, cuma disyaratkan tidak ada jeda. Cuma disyaratkan tidak ada jeda yang lama antara ijab sama qabul. Itu saja. Ya, itu syarat utamanya sebagaimana di madzhab Syafi'i. Namun kalau harus satu napas, kemudian harus kemudian maksimal tiga kali, itu harus bisa lancar, maka mengharuskan hal ini satu pengharusan yang tidak berdasar. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kembali Wira ingatkan kepada sobat muslim semua bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada di sesi kedua dari kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar rahimahullahu ta'ala. Bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, izin bertanya. Saya pernah memikirkan untuk mentalak istri saya, akan tetapi hanya di pikiran saja, Ustaz. Apakah saya ini berdosa ketika memikirkan atau berniat untuk mentalak istri saya? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, tadi sudah kita sampaikan di materi di ya, di bagian pertama bahasanya, kalau cuma memikirkan makna kemudian namun tidak meniat tidak melafalkannya, maka ma'fu, dimaafkan, tidak teranggap sebagai talak. Nah. Baik, syukur saya, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah sah keputusan pengadilan tentang cerai bila sebagian isi gugatannya itu tidak benar? Misalnya, pasangan dituduh peminum khamr, pemain judi, dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kewajiban hakim adalah memberikan keputusan berdasarkan data yang ada. Ya, ternyata datanya bohong, maka itu dosa si pembuat data. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika hakim bekerja sebagaimana mestinya, ya, berdasarkan laporan dan data yang ada, maka hakim tidak salah. Dan keputusannya keputusan yang dan kemudian keputusannya keputusan yang tidak salah, karena itu berdasarkan sebatas data yang didapatkan. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya terkait mahram Ustaz. Bagaimanakah status ayah tiri dengan anak perempuan istri? Apakah sudah otomatis menjadi mahram Ustaz? Apakah ayah tiri juga bisa menjadi wali nikah? Mohon penjelasannya Ustaz. Mahram itu berbeda dengan perwalian atau tidak mesti identik dengan perwalian. Misalnya bapak mertua itu mahram. Tapi ya enggak bisa kemudian misalnya seorang perempuan yang punya suami, bapak mertuanya itu mahramnya. Meskipun dah cerai sama anaknya, perempuan ini tetap mahram sama bapak mertuanya. Nah, ketika perempuan ini nikah lagi dengan yang lainnya, dia tidak bisa bapak mertua itu tersebut kemudian dijadikan dan diminta untuk jadi wali. Jadi wali nikah itu tidak mesti identik dengan mahram. Kemudian semua mahram itu dan jadi wali nikah. Karena mahram itu ada tiga sebab. Karena perkawinan, karena persusuan, dan karena nasab. Nah, yang bisa jadi wali nikah adalah mahram karena nasab. Nah, kasus ini ketika ayah tiri dengan anak tiri, seorang laki-laki menikahi seorang janda punya anak. Maka anak si janda ini dari suami sebelumnya adalah mahram untuk si laki-laki ini. Namun laki-laki ini bukan wali nikahnya. Wali nikahnya adalah dari jalur ayahnya. Yang merupakan suami terdahulu dari ibunya. Nah. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang agak di luar tema Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mohon nasihatnya. Insyaallah sebentar lagi ana menjadi seorang ayah dari anak pertama. Yang ingin ana tanyakan ialah bagaimanakah hukum mengazani bayi yang baru lahir? Mana yang lebih kuat, lebih baik diamalkan atau lebih baik ditinggalkan, Ustaz? Adakah doa khusus saat menyembelih akikoh selain basmalah dan takbir? Jazakallahu khairan. Ya, yang pertama, saya ucapkan selamat kepada penanya yang mau menjadi seorang ayah. Dan saya wasiatkan untuk mumpung belum resmi jadi ayah, sudah mulailah belajar banyak-banyak tentang bagaimanakah menjadi ayah yang baik, bagaimanakah mendidik anak, dan hal-hal terkait dengan hal itu, sehingga siap untuk jadi ayah terbaik untuk buah cinta yang akan lahir. Kemudian yang pertama tentang masalah mengadani bayi yang lahir, ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Jika minta saran saya, mana yang sebaiknya diamalkan, saya sarankan untuk tidak perlu mengadani bayi yang lahir. Meskipun kita tidak menyalahkan dan kita tidak tutup mata adanya perselisihan ulama dalam hal ini. Dan tidak menyalahkan orang yang memilih pendapat yang lain dalam masalah ini. Kemudian masalah akikah, maka apakah ada bacaan khususnya selain ketika menyembelih hewan akikah? Adakah bacaan khusus selain ketentuan dalam masalah penyembelih? Jawabannya tidak ada. Kayaknya ada cuma dua ya Mas Wira ya. Ada lagi? Sudah Ustaz. Baik, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, izin bertanya, jika kita merasa takut atau khawatir kelak rezeki kita berkurang karena kita bersedekah, karena semakin banyaknya anak, dan karena suami yang menikah lagi, apakah itu merupakan bentuk suuzon kepada Allah, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, kekhawatiran rezeki itu bagian dari berkurangnya kadar tawakal atau bahkan hilangnya tawakal. Kemudian sebagaimana kata penanya, bentuk buruk sangka kepada Allah Azza wa Jal, kemudian itu adalah bagian dari berkurangnya kadar tauhid rububiyah. Ya, maka wajib menterapi hati supaya menghilangkan hal-hal ini, supaya kita memiliki tauhid rububiyah yang baik dan sempurna. Ya, kita bagaimanakah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahasanya apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Kemudian dan di antara sebab datangnya rezeki itu tawakal kepada Allah. Kalau kita buruk sangka dan kehilangan tawakal, maka berarti kehilangan sebab datangnya rezeki. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi. Maka dan siapa yang bertawakal pada Allah maka dia bertakwa. Wa may taqillaha yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar dan Allah akan datangkan rizki untuknya. Maka takwa dan tawakal adalah kiat untuk datangnya rizki. Kalau kita kehilangan tawakal, maka kita kehilangan takwa dan tertutuplah pintu rizki karenanya. Nah. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk Ustaz, tim Radio Muslim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin, amin. Afan, izin bertanya Ustaz. Saya sempat meminta izin untuk mendatangi orang tua seorang akhwat dalam rangka meminta izin untuk menikahi putrinya. Apakah diamnya akhwat ketika ditanya berarti penolakan atau bukan, Ustaz? Mohon penjelasan terkait izinnya gadis dengan diamnya dalam proses khitbah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kalau di zaman ini ya tidak bisa, tidak seperti gadis masa silam yang diamnya itu berarti setuju. Kalau gadis zaman ini diamnya itu artinya tidak jelas. Nanti kita lihat status WA-nya. Nanti kemudian dia bikin status apa gitu. Ya, jadi apa makna diamnya gadis? Jawabannya ya, tanyakan kepada ibunya. Ya, ini artinya apa maunya? Ya, tunggu informasi dari orang tuanya tentang statusnya itu sebenarnya bagaimana. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika suami selingkuh dengan beberapa wanita sampai terakhir terbukti dan diakui berzina, bagaimana sebaiknya sikap istri? Karena hal ini sudah seperti watak. Jika istri meminta cerai, maka berarti ia tidak lulus ujian, Ustaz. Syukran jazakallah. Kalau dia minta istri gimana, Mas? Kalau istri minta cerai, apakah berarti dia tidak lulus ujian ini, Ustaz? Tidak lulus apa? Ujian, dalam cobaan ini maksudnya, Ustaz. Nah. Ya, di antara kemudian permintaan cerai yang dibolehkan adalah ketika suami itu rusak agamanya. Dan di antara bentuk kerusakan agama adalah zina. Maka maka istri yang kemudian memilih meminta cerai dan ngurus cerai dalam masalah ini adalah seorang yang lulus ujian agamanya. Bahkan seorang istri yang kemudian masa bodoh dengan zina suaminya, dia adalah orang yang tidak lulus ujian agamanya. Karena dia menjadi wanita yang tidak memiliki cemburu, dan wanita yang tidak melakukan nahi mungkar dengan yang bisa dia lakukan. Di antara bentuk nahi mungkar yang bisa dia lakukan adalah minta cerai. Ini bentuk nahi mungkar, ketidaksetujuannya terhadap perbuatan buruk atau sangat buruk yang dilakukan oleh suaminya. Maka anggapan kalau itu enggak lulus ujian adalah anggapan yang tidak benar. Boleh. Dalam kondisi demikian boleh baginya untuk minta cerai. Dan perlu diketahui, minta cerai itu bukan berarti menanggung anak. Ini. Secara agama, kalau anak itu sudah tidak kemudian berumur, sudah lebih dari 7 tahun, maka nanti ketika cerai, terserah anaknya mau ikut bapaknya atau ikut ibunya. Dan seandainya ikut ibunya, maka kewajiban nafkah tetap menjadi kewajiban si ayah. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Dan ini di luar tema. Dan si penanya ini sangat memohon untuk bisa ditanyakan pertanyaan ini Ustaz. Kita akan mencoba untuk membacakan pertanyaan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz ingin bertanya, saat ini ada perseteruan antara Indonesia dan Thailand dalam dunia game online. Mereka saling hujat dan sudah banyak bukti bahwa Thailand itu yang bersalah. Saya adalah seorang player game online dan saya merasa marah karena Indonesia ini dihina. Ini mohon saran dari Ustadz. Apa yang sebaiknya kami lakukan? Jazakumullahu khairan. Yang saya sarankan adalah meninggalkan game online. Itu saran yang terbaik. Karena ini adalah lahwun walladinahum anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang meninggalkan hal yang lagha, hal yang sia-sia. Dan apalagi hal yang sia-sia ini kemudian ternyata berdampak saling mencaci. Maka ini musibah tambahan. Di samping hal yang sia-sia ini seringkali bahkan bisa dipastikan membuat orang membuang-buang waktu. Dan meninggalkan hal-hal yang lebih utama dan hal-hal yang lebih positif atau hal-hal yang positif. Sehingga saran utama saya adalah tinggalkan hal tersebut. Dan jadikanlah peristiwa ini sebagai bukti keburukan yang ada di dalamnya. Ini keburukan yang ada di dalamnya. Karena sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, jika seorang itu bimbang tentang hukum sesuatu yang sesuatu itu tidak ada dalil khusus dalam syariat yang membicarakannya, maka kiatnya gampang. Lihat dampaknya. Jika dilihat dampaknya adalah dampak yang buruk, dampaknya yang terjadi karena hal tersebut adalah berbagai macam keburukan, maka yakinlah bahasanya itu satu hal yang dilarang oleh syariat. Jadi untuk perkara yang tidak ada dalil khusus dalam Al-Quran dan hadis melarangnya, maka jika orang bimbang ini hukumnya apa, lihat dampaknya. Lihat dampaknya. Kok dampaknya berderet-deret, kejelekan, keburukan, berarti sudah. Mantapkan hati untuk meninggalkannya. Ya, demikian. Ya, demikian yang bisa kami kita bahas kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mengikuti kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita, duduk kita, dan apa yang kita korbankan, waktu, kemudian perhatian dan yang lainnya untuk mengikuti acara ini, satu hal yang Allah catat sebagai amal saleh